langit yang tujuh dan Rab pemilik arsy yang sangat besar. Sayyiduna Allah, mereka orang-orang musyrik akan mengatakan Allah lah yang punya. Hada demikian, dan dalam Al-Quran terdapat banyak ayat. Di ayat-ayat tersebut Allah menceritakan tentang orang-orang musyrik, bahasanya mereka orang-orang musyrik mengakui rububiyah untuk Allah. Mereka mengakui bahasanya infirad Allah adalah satu-satunya yang mencipta, yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Dan tidaklah ada satupun orang yang mengingkari tauhid rububiyah, bahkan mengingkari adanya Allah, adanya Rabb, kecuali sekelompok manusia-manusia yang jelemek. Sababun min majma'atil basyariyah. Itu hanya sekelompok manusia-manusia yang jelemek. Dan mereka itu tazaharu, pura-pura menampakkan, pura-pura menampakkan pengingkaran terhadap adanya Allah, terhadap adanya Rabb, terhadap adanya pengatur alam semesta. Sedangkan sebenarnya mereka mengakui dalam jiwa mereka, dan mereka mengakui dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, qararah qulubihim, mereka mengakui dalam lubuk hati mereka yang paling dalam bahasanya Allah itu ada, dan ada zat pengatur alam semesta. Oleh karena itu, maka pengingkaran orang-orang ateis yang mengingkari adanya pengatur alam semesta di dunia ini, ini adalah sebabul mukabbarah, cuma sekedar kesombongan lahiriah. Aslinya batinnya dan renung lubuk hatinya mengakui adanya pengatur dan pencipta alam semesta. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Fir'aun, Allah berfirman dalam Al-Quran menceritakan perkataan Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ma'alim turakum min ilahin ghairi, sesungguhnya aku tidaklah mengetahui bagi kalian ilah sesembahan selain diriku. Fir'aun itu punya dua kata-kata, dua kalimat yang sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat keterlaluan. Yang pertama yang Allah ceritakan di surat Al-Qasas ayat yang ke-38 ini, ma'alim tulakum min ilahin ghairi, dia berkata kepada para menterinya, kepada para bawahannya, aku tidak tahu bagi kalian sesembahan selain diriku. Kemudian yang Allah ceritakan di surat An-Nazi'ah, Allah ceritakan Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah roh kalian yang paling tinggi. Dan pertama kali Fir'aun yang dikatakan Fir'aun adalah yang Allah ceritakan dalam Al-Qasas, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Maka pertama kali dia mengklaim uluhiyah, mengklaim kalau dia adalah ilah yang berhak untuk disembah. Setelah itu dia mengklaim, terus setelah itu dia mengklaim rububiyah. Karena Rabb hukumul a'la. Kata Ibn Abbas, Rabbul Azumah, bagaimana dikutip oleh penulis Al-Fa'ul Bayan ketika menjelaskan perkataan Fir'aun di surat An-Nazi'ah, berartinya selang jeda waktu antara ma'alim pelaku merida yang terakhir, antara klaim rububiyah dengan klaim rububiyah adalah 40 tahun. Adalah 40 tahun. Awalnya Fir'aun hanya mengklaim rububiyah, dia tidak mengklaim kalau dia yang menciptakan sungai Sungai Nil dan sebagainya, yang menguasai Sungai Nil dan mengaturnya. Jadi cuma mengklaim kalian harus menyembah aku, karena akulah sembahan yang berhak untuk disembah. Seawalnya. Setelah itu 40 tahun kemudian bagaimana penjelasan mengakar, barulah Fir'aun mengklaim uhubiyah. Mengklaim bahwasanya dialah yang mengatur Mesir, dialah yang mengatur Sungai Nil dan menguasai Sungai Nil. Fa'akhadha Allah nakal al-akhrati wal-ula. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menimpakan hukuman bagi Fir'aun, hukuman yang akhir dan hukuman yang pertama. Apa yang dimaksud hukuman yang akhir dan hukuman yang pertama? Besar dari tafsir semacam Ibnu Katsir mengatakan hukuman di akhirat dan hukuman di dunia. Misalnya ada tafsir yang lain semacam At-Tabari dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud hukuman yang akhir dan hukuman yang pertama adalah hukuman untuk kalimat yang akhir dan hukuman untuk kalimat yang pertama. Hukuman untuk kalimat yang akhir berarti yang mana? Hah? Yang mana? Yang akhir yang mana? Anak hukumul ala. Dan yang pertama yang bersama-sama ma'alim telahku mitilajin rairi. Bagian dari tafsir macam Ibn Jari Al-Tabari mengatakan yang dimaksud nakal al-akhir wal-ula, hukuman yang terakhir, yang hukuman yang akhir dan hukuman yang pertama adalah hukuman kalimat yang terakhir, yaitu adalah ana rabbukumul a'la, dan hukuman kalimat yang sebelumnya yaitu yang Allah kita akan terpapar ma'alim tulakum min ilajim rairi. Nah, bukti bahasanya klaim uluhiyah yang diberikan dan disampaikan oleh Fir'aun adalah sekedar kesombongan lahiriah dan bukan isi hatinya adalah ada dua dalil yang nanti akan disampaikan. Waqad khatabahu, dan Musa telah berkata kepada Musa alaihissalam telah berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala ha'ula'i ila rabbis samawati wal ardi basair. Basair sama dengan basirah. Sungguh engkau telah yakin, telah engkau telah tahu dengan sebenar-benarnya bahwa tidaklah yang menurunkan itu mukjizat-mukjizat yang aku bawakan ke hadapanmu kecuali Rabb langit dan bumi sebagai basair, sebagai bukti tentang benarnya dakwah. Kamu telah mengatakan kepada Fir'aun, engkau telah tahu. Engkau telah tahu. Maka perkataan Musa ini dalil. Perkataan Musa di surat Al-Isra ayat yang ke-100 ini dalil. Bahwasanya Fir'aun itu tahu dalam lubuk hatinya bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa adalah hak. Namun kenapa dia tetap mengaku uluhiyah dan rububiyah? Bagaimana kita tahu bahasanya perkataan Musa ini benar? Ya, jawabannya adalah dilanjutannya ayat. Ya, Allah tidak menceritakan kalau Fir'aun membantah perkataan Musa. Dilanjutannya ayat, Allah tidak menceritakan kalau Fir'aun memberikan kata tiga, kita belum tahu. Nunggu saat Fir'aun berhati-hati. Ini menunjukkan bahasanya perkataan Musa kepada Fir'aun, Fir'aun sudah tahu ini adalah hak. Ya. Kau tahu bahasanya adalah sebuah benar Fir'aun ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Taala, wajah Musa, wajah Fir'aun, takam tuhuh bulmau wa uluwa. Dan mereka yaitu Fir'aun, wakamu Fir'aun, Fir'aun dan para pengikutnya jahat pihak mentah apa yang diajarkan oleh Musa. menentang bukti-bukti kebenaran yang dibuat oleh Musa. Wastaqolat anfusuhum. Padahal sebenarnya jiwa mereka yakin dengan benarnya apa yang diajarkan oleh Musa. Lalu kenapa Fir'aun menentang kebenaran? Padahal tahu dalam lubuk hatinya ada dia yakin bahasanya adalah sebuah kebenaran bunuh wa'uluwah. Karena kezaliman, karena kemaksiatan ya, karena kemaksiatan itu tetap berbidaya. Kemaksiatan takdir yang menghalangi seorang untuk menerima hidayah. Wa'uluwah dan karena kesombongan Fir'aun menempat kebenaran antara Musa dengan kita, bahkan dengan perbuatannya ya, itu karena sombong. Kenapa saya harus tunduk dengan orang yang bukan apa-apa, orang yang bangsanya kami tidak, yaitu Bani Israil? Maka dia sombong. Maka di sini Allah sebutkan dua takdir hidayah. Di sini di surat An-Naml ayat yang ke-14 Allah sebutkan dua takdir hidayah. Yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan terhadap al-haq dan kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua maksiat dan kedurhakaan yang kita lakukan. Maka maksiat dan maksiat yang kita lakukan itu bisa jadi takdir hidayah ya. Ketika maksiat dan maksiat, karena maksiat itu membuatkan titik hitam, maka semakin banyak maksiat yang kita kerjakan, maka semakin banyak titik hitam di hati kita. Dan akhirnya hati pun dipenuhi dengan titik hitam, gelap, dan sulit untuk bisa menerima cahaya. Kemudian mereka, orang-orang yang tidak mengakui, orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah, mereka tidaklah mendasari sikap mereka, sikap penentangan mereka kepada argumen, namun yang bercerakan hanyalah semata-mata kesombongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُدْرِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Dan mereka mengatakan tidaklah dunia kecuali tidaklah kehidupan kecuali kehidupan di dunia. Kami nanti kami mati dan hidup di dunia ini dan tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu. Nunggu waktu saja. Ya, kalau waktunya mati, mati. Tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu. Maka di sebagian orang-orang kafir di masa silam, ada sebagian dari antara mereka yang ateis. Ateis di masa silam disebut Jahriyun. Ateis di masa silam ya, di masa jahiliyah disebut Jahriyun. Karena mereka mengatakan pemayuri pun tidak jahat. Orang-orang ateis di masa jahiliyah itu mengatakan pemayuri pun tidak jahat. Tidak ada yang mematikan kan sekali waktu. Kan sudah tunggu waktu. Bukanlah Allah yang mematikan kami. Tidak ada Allah, tidak ada Allah yang mematikan dan menghidupkan. Kami hidup sendiri dan mati sendiri dan yang mematikan adalah waktu. Karena itu disebut jahriyun. Wa ma lahum min dzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Tidaklah mereka memiliki ilmu tentang hal tersebut. Tidaklah mereka kecuali yadhunnun, ya, kecuali berprasangka. Sudah di sini maknanya apa? Waham. Sudah di sini maknanya takharus. Yaitu prasangka tanpa dasar. Maka bang itu dalam dalil-dalil syar'i itu bisa maknanya yakin, bisa maknanya yakin. Allah katakan selain itu laqabiratun ila alal khasyi'in, yang telah kita ada satu hal yang benar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin kalau mereka akan mati dan berjumpa dengan Rabb mereka. Zon yusufin, artinya yakin. Saya terkadang zon artinya adalah sangkaan kuat. Dan juga juga zon dalam artian sangkaan yang imbang, tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah. Dan terkadang digunakan istilah zon dan maknanya adalah sangkaan tanpa dasar. Bagaimana di sini? Inhum illa yadunun, tidaklah mereka kecuali hanya berprasangka tanpa dasar sama sekali, yang disebut dengan takhayul. Maka zon dalam istilah syar'i, secara syar'i itu memuat makna yakin, praduga kuat, praduga yang tidak ada yang lebih kuat dari kegiringan, dan praduga yang tanpa dasar, memuat empat makna. Terkadang ini, terkadang itu. Maka mereka tidaklah mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu, yang ilmu tersebut menunjukkan kepada mereka untuk mengingkari Allah. Tidak pula memiliki dasar wahyu, tidak pula memiliki dasar akal sehat, tidak pula memiliki dasar fitrah. Maka orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala, ingkar dengan Allah, ateis, maka mereka tidak punya ilmu, tidak punya wahyu, tidak punya akal sehat, dan bukan juga karena kita. Karena hadal kaun alam semesta ini dan apa yang terjadi di alam semesta berbagai kejadian ada syahid dan adalah bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Karena yang namanya makhluk pasti ada yang menciptakan, dan namanya kejadian pasti ada pelaku kejadian. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yu'minun. Apakah mereka am di sini maknanya istifham ingkar. Maka salah satu makna am adalah hamzatul istifham. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta tanpa ada sesuatu pun? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tentu jawabannya tidak, pada ada yang menciptakannya. Bagaimana dikatakan penyair, wa fi kulli syai'in lahu haya, dan dalam segala sesuatu, dalam semua makhluk itu adalah terdapat bukti. Tatulu ala anna wahidu, yang menunjukkan bahasanya Allah adalah zat yang esa. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah dan adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makhluk disebut alam, yang artinya tanda. Alam itu artinya tanda. Kenapa makhluk disebut alam artinya tanda? Karena semuanya adalah tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan telah sudah ada jawaban terhadap hakikat ini, berbagai keteraturan yang ada di alam semesta ini, maka orang yang ateis yang ingkar dengan adanya Rabb, mereka harus memberikan jawaban. Untuk memberikan jawaban kenapa terjadi fenomena adanya alam semesta dan keteraturan alam semesta, maka itoba, maka bingunglah, maka kacaulah jawaban yang diberikan oleh orang-orang yang mengingkari adanya sang pencipta. Maka mereka bingung, mereka berselisih dalam memberikan jawaban. Terkadang mereka katakan bahwasanya alam semesta ini dijumpai sebagai hasil dari tabiat. Dan apa yang dimaksud dengan tabiat? Tabiat adalah zatul asya, adalah benda-benda yang ada di alam semesta ini. yaitu tumbuhan, hewan, dan benda-benda mati. Artinya apa? Ya, benda-benda tersebut menciptakan dirinya sendiri. Fahadil kainat, maka benda-benda ini, inilah yang disebut dengan tabiat. Dan dialah yang menciptakan dirinya sendiri. Gunung itu menciptakan dirinya sendiri, bumi menciptakan dirinya sendiri, dan seterusnya. Yang kedua, atau mereka mengatakan yang dimaksud dengan tabiat adalah sifat benda. Sifat benda dan hal-hal khusus yang ada pada benda. Misal, sifat benda ada panas, dingin, basah, kering, halus, dan kasar. Kemudian wahadil kabiliyah, dan potensi-potensi ini berupa gerak dan diam, tumbuh dan apa, bergabung, berfusi, tawalut, kemudian memecah, apa bahasa kerennya, tazawud, berfusi, bergabung dua benda jadi satu, dan satu benda jadi dua, jadi tiga, apa namanya? Hah? Ini tawalut. Jangan diartikan melahirkan. Ini kita bicara masalah benda, masalah molekul, masalah atom. Tazawud bisa berfusi, bergabung, apa? Yang satu benda bisa membelah jadi banyak. Hati sifat, maka sifat-sifat benda tadi, panas, dingin, demikian juga potensi-potensi ini, inilah tabiat menurut mereka, menurut pendapat yang kedua. Dan itulah yang menciptakan berbagai benda yang ada di alam semesta. Dan semuanya adalah perkataan yang tidak benar, ya, dari dua pengertian tabiat tadi. Pengertian tabiat. Karena tabiat berdasarkan pengertian yang pertama, itu benda itu sendiri. Al-hadi taulihi, menurut perkataan mereka sendiri, maka berarti benda itu menciptakan, maka benda tersebut, maka semua benda adalah khalik sekaligus makhluk. Gunung itu menciptakan dirinya sendiri, bumi menciptakan dirinya sendiri, maka berarti setiap benda adalah pencipta sekaligus makhluk. Maka bumi menciptakan dirinya sendiri, langit menciptakan dirinya sendiri, wahab dan sebagainya, dan akal sehat akan mengatakan hal yang mustahil. Ini adalah satu hal yang mustahil. Maka jika terciptanya makhluk dari benda, dari tabiat, dengan pengertian yang pertama ini adalah satu hal yang mustahil, maka mustahilnya terciptanya makhluk dengan tabiat, dengan pengertian yang kedua, lebih-lebih mustahil lagi. Karena jika benda, suatu benda itu tidak mampu untuk menciptakan dirinya sendiri, maka sifat yang ada pada benda tentu lebih-lebih lagi. Karena yang namanya sifat yang ada pada satu benda itu berhubungan erat dengan benda, benda itu sendiri. Yang sifat itu ada pada benda tadi. Maka bagaimanakah mungkin sifat benda itu menciptakan benda, padahal sifat benda itu membutuhkan benda. Dan sifat benda itu tidak ada, panas itu tidak ada, kalau bendanya tidak ada. Wa idza batta, dan jika telah jelas dengan dalil, dengan bukti bahwasanya benda itu adalah hudus, benda itu tercipta, maka sifat benda tentu konsekuensinya lazima, konsekuensinya sifat benda juga adalah ciptaan. Kita semua tahu bahwasanya benda itu adalah ciptaan Allah. Ada gunung, ada batu, itu adalah hudus, muhdats, sesuatu yang tercipta. Jika benda itu adalah sesuatu yang tercipta, maka sifat benda adalah sesuatu yang tercipta. Manusia itu tercipta, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat yang ada pada manusia adalah juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat benda itu membutuhkan benda, hubungan erat dengan bendanya. Dan tidak ada sifat jika tidak ada benda. Bagaimana tidak ada benda tanpa sifat? Semua benda mesti, semua benda yang ada di alam nyata ini mesti punya sifat. Dan sifat yang sifatnya minimal adalah ada itu sendiri. Sifat minimal, kalau saja tidak ada dingin, tidak ada panas, tidak ada tanpa, tidak ada halus, maka minimal agar benda itu ada di alam nyata, dia harus punya sifat. Sifat yang paling minimal adalah sifat ada itu sendiri. Kalau benda itu tidak punya sifat ada, ya sudah, maka dia bukan benda yang ada di alam nyata, benda yang ada di alam imajinasi. Demikian juga yang namanya tabiat itu tidak punya perasaan, tidak bisa, tidak punya rasa, tidak punya ilmu. Karena yang namanya tabiat adalah mut'alah. Maka bagaimanakah mungkin muncul dari tabiat ini berbagai perbuatan yang sangat-sangat berat, sangat-sangat besar, dan perbuatan tersebut adalah ru'yatul idah, adalah kreasi yang sangat-sangat luar biasa. Idah mana ikhlas wa'idqam, dan ya, yang dihasilkan adalah satu hal yang sangat-sangat teliti tanpa cacat sedikit pun. Dan pekerjaan yang dilakukan adalah binihayatul hikmah, sangat-sangat jeli. Semuanya pada posisi dan tempatnya masing-masing, dan semuanya sangat terikat, terhubung satu dengan yang lain. Maka orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memberikan jawaban berkaitan dengan bagaimana dengan adanya alam semesta. Maka ada mereka memberikan jawaban dengan mengatakan, kalau dalam bahasa Arab, yang menciptakan alam semesta adalah tabiat. Kalau dalam bahasa kita adalah yang menciptakan alam semesta dan dirinya sendiri. Dan jelas menurut akal sehat itu satu hal yang mustahil. Menurut kita juga mustahil. Bagaimana ada sesuatu yang ada tanpa ada yang mengatakan? Anak kecil saja tidak percaya. Ya, jika dari belakang ada orang yang menyebut dia, kemudian dia menoleh dan nangis, maka dia akan yakin 100% ada yang nyubit. Ketika dibilang itu hasil yang kau siapa tak ada yang nyubit, dia akan tetap nangis dan mengatakan itu adalah bohong dan dusta. Kita manusia, jika ada sesuatu yang ada, maka pasti ada yang mengatakan. Maka ada yang mengatakan bahasanya, mereka menjelaskan jawaban dengan yang menciptakan semesta adalah dirinya sendiri, alam itu sendiri. Yang menciptakan alam adalah Allah. Tabiat yang mungkin dalam bahasa kita ya Allah. Yang menciptakan alam semesta yaitu alam itu sendiri. Maka seperti makhluk itu juga sebut sebagai khalik. Ini adalah satu hal yang mustahil. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengada. Jawaban yang lain, peminha ula, dan di antara mereka al-mulahidah, jamak dari mulhid, artinya ateis. Dan di antara mereka orang-orang yang ateis yang ingkar Tuhan, ada yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini muncul melalui musyadafah kebetulan. Artinya ana tajmi' dzarrat, bahasanya berkumpulnya atom, berjusiat, tidak tahu jusiat mungkin melukul atau senyawa kata dzarrat bilang atom. Maka terkumpulnya atom atau seperti molekul itu semua adalah musyadafah, semuanya kebetulan. Kemudian suatu kebetulan tersebut yu'addi ila, menyebabkan munculnya kehidupan. Yang kehidupan ini muncul dan berjalan tanpa ada pengaturan, tanpa ada khalik, tanpa ada sang pencipta yang mengatur, tanpa ada zat yang mengatur, dan tanpa ada hikmah, tanpa ada ilmu yang mengatur. Terjadi berbagai kejadian, semuanya diatur oleh kebetulan. maka perkataan ini adalah perkataan yang tidak benar, dibantah oleh akal sehat dan fitrah manusia. Maka jika kita saksikan, jika engkau lihat alam yang demikian menonton teratur dengan berbagai falaknya, dengan berbagai bintang-bintangnya dan buminya dan langitnya, dan berjalannya berbagai makhluk di alam semesta ini yang semuanya berjalan bihadis dipkoh dengan penuh kejelian, keteraturan yang luar biasa, maka jelaslah bagimu bahasanya ini semua tidaklah mungkin muncul dan terjadi kecuali ada sang pencipta, dan dia adalah zat yang maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka jawaban yang kedua adalah mengatakan alam semesta tercipta dengan kebetulan. Semuanya kebetulan, ini kebetulan ketemu dengan itu, kebetulan ketemu dengan itu, dan semuanya kebetulan. Jangankan terciptanya bumi, terciptanya meja dengan kebetulan satu hari mustahil. Kebetulan ada orang naruh papan, kemudian satu lagi datang naruh papan lagi, dan satu datang lagi bawa paku satu, kemudian ada lagi yang lewat melempar tapi palu, dan ada yang datang lagi dan menutup mukulkan di sini, dan baru 1000 orang yang lewat secara kebetulan tersebut jadilah buah meja. Apa yang mustahil? Meja saja mustahil tercipta dengan kebetulan. Bagaimana dengan alam semesta yang demikian indah dan demikian teraturnya? Ibnu Qayyim mengatakan, tanyakan kepada al-mu'atil. Ya, mu'atil itu maksudnya ateis. Orang yang mu'atil terhadap roh, taktil roh, bukan dari taktil sifat, tapi taktil roh. Artinya ateis. Dan dalam ateis itu macam Ibnu Qayyim. Bahkan sebelumnya juga ada, bahkan masa jilid juga ada, disebut dengan apa tadi? Dahriyun. Fasal mu'atil, kenapa tanyakan kepada mu'atil, orang yang ateis? Ya, mereka adalah hakikatnya adalah orang yang menentang secara lahiriah, jahil. Meskipun hatinya sebenarnya yakin dan percaya. Apa pendapatmu tentang ada sebuah mesin dolar, ada sebuah mesin yang berputar di dekat di pinggir sungai, dan mesin ini qad ahkamat alatahu atau uqimat alatuhu, itu alat-alat yang ada di dalamnya semuanya tertata rapi sehingga bisa berjalan. Wa ahkamat tahdibuhu, dan susunannya juga sangat jeli. Wa qadarat adawatahu, dan dia bisa menentukan alat-alatnya dengan penentuan yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat luar biasa. Artinya orang yang melihatnya tidaklah melihat pada mesin ini terdapat cacat, baik dari materinya, dari inti mesinnya, ataupun dari penampilannya. Nah, mesin ini terletak di dekat sebuah kebun yang lebar, yang besar. Di kebun tersebut terdapat berbagai macam buah-buahan, buah, ya, dan terdapat berbagai zuruk, tanam-tanaman. Yang dimaksud zuruk itu tanam-tanaman yang tidak berbatang besar. Kalau mangga, terus rambutan itu sajarah, bukan zuruk. Zuruk itu padi, tanaman bayam atau yang lainnya itu zuruk. Maka di sana terdapat tanaman-tanaman, terdapat simak itu ya, buahnya saja, ya, buahnya pohon-pohon besar, buahnya mangga, kelapa, kemudian atau jambu atau yang lainnya, rambutan. Kemudian mesin tadi memberikan air untuk kebun yang luas ini sebagaimana yang dibutuhkan oleh kebun tersebut. Dan di kebun tersebut terdapat orang yang mengatur hal-hal yang hal-hal yang berserakan di kebun itu, ada hal yang tidak rapi ditata rapi, dan ada yang yusin mu'ataha, ya, memperhatikannya dengan baik dan memperhatikannya dan mengurusi semua hal yang dibutuhkan oleh kebun tersebut. Maka tidak ada yang cacat sedikit pun. Kemudian orang tersebut membagi nilainya atau hasilnya pada saat panen. Al-ahsanil makharij, dengan hasil panen yang sangat bagus dan dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka dan kebutuhan mereka. Maka dia bagi untuk masing-masing bagian, masing-masing golongan dengan pembagian yang cocok. Dan ini pembagian ini hak atas demikian secara terus menerus. Maka apakah mungkin ini semua terjadi ittifaqan dengan kebetulan, tanpa ada yang mencipta, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang mengatur. Bahkan cuma kebetulan ada mesin, kebetulan ada kebun, dan semuanya kebetulan semua, tanpa ada pelaku, tanpa ada yang mengurusi, dan tanpa ada yang mengatur. Maka menurut apa yang akan dikatakan oleh akalmu tentang keadaan semacam ini, tentang keadaan semacam ini, apa yang akan difatwakan oleh akalmu? Mungkinkah itu terjadi tanpa ada pencipta? Dan apakah yang dibimbing oleh akalmu? Akan tetapi di antara hikmah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana, rasanya Allah menciptakan ada sebagian makhluk, sebagian manusia yang punya hati yang buta, yang tidak memiliki mata hati, sehingga mereka tidaklah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang demikian mengagumkan, kecuali sebagaimana hewan dan binatang ternak, ya, melihat sekelilingnya, yaitu melihat tanpa berpikir. Sebagaimana di antara hikmah Allah telah Allah ciptakan ada banyak orang yang punya mata namun tidak bisa melihat, itu melihat dalam artian melihat untuk mengambil manfaat. Maka Ibnu Qayyim memberikan bantahan kepada orang yang ingkar dengan ateis, yang ingkar dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, di mana kalau ada satu kebun di dekat sebuah sungai, kemudian ada satu alat yang mengairi di sungai ini, semuanya berjalan, ya, tanpa ada yang mengatur. Semuanya berjalan tanpa ada yang mengatur. Mungkinkah ada satu kebun yang buah-buahnya banyak dan ada tanaman-tanaman, kemudian air pun mengairi kebun ini dengan teratur dan sesuai dengan kebutuhannya, kemudian hasil panennya pun bagus-bagus, ya, semuanya ditata, dikelompokkan masing-masing, rambutan sini, rambutan, nah, ini jagung, ini sebelah sini jagung, ini gabah sebelah sana, dan dikelompokkan masing-masing dan semuanya berjalan tanpa ada yang melakukannya. Mungkin tak? Tiba-tiba panen, kemudian jagung kumpul sendiri, jagung kumpul sini, dan gabah kumpul sini, ini mangga kumpul sebelah situ. Semuanya diteratur, terjaga, semua terkelompokkan dengan baik. Mungkinkah ini terjadi tanpa ada, ya, ada orang dan ada pelakunya sebenarnya? Tentu tidak. Bagaimana dengan alam semesta yang lebih luas? Sebagaimana pernah ada seorang yang ateis datang kepada Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa orang ateis datang kepada Al-Imam Abu Hanifah? Ingin diskusi tentang Imam Abu Hanifah tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, sebelum kita diskusi saya mau tanya, bagaimana pendapatmu seandainya ada sebuah kapal, seandainya ada sebuah kapal di tengah lautan, badai kapal bisa melewati dengan baik, dan kapal ini penuh dengan muatan, baru gebak ditutup barang. Kemudian gelombang yang besar pun dia bisa lintasi, akhirnya dia sampai pelabuhan. Kemudian kemudian dia bisa merapat ke pelabuhan, bisa mengikatkan tali ke dermaga, kemudian bisa menurunkan barang-barangnya. Setelah itu talinya kemudian lepas, kemudian dia kapal ini melanjutkan perjalanan dan tidak ada nahkoda di dalamnya dan tidak ada awak apa. Maka orang-orang mengatakan, di mana asalmu wahai imam? Di mana asalmu wahai imam? Kok ada kapal kemudian semacam itu? Atau kapal penuh dengan barang-barang, lo ombak besar bisa dilewati, buatnya bisa dilintasi, bisa mepet sendiri, kemudian tiba-tiba talinya bisa keluar sendiri. Tidak ada awak kapal, tidak ada nahkoda, tidak ada siapa-siapa. Setelah itu talinya bisa lepas sendiri, bisa pergi sendiri, melanjutkan perjalanan lagi. Dia katakan, maka orang yang mengatakan, di mana akalmu, wahai? Katanya imam, katanya ulama, kok punya pikiran semacam ini? Nah, kamu telah menjawab dirimu sendiri. Di mana akal dia? Ada katakan alam semesta tidak ada yang ngatur. Alam semesta yang diberikan Allah tidak ada yang ngatur. Di mana akal kalian? Maka kalian telah menjawab diri kalian sendiri. Maka berkaitan dengan adanya alam semesta, maka berkaitan dengan alam semesta, maka cuma ada tiga kemungkinan. Seperti yang tadi dibahas, yang pertama adalah alam semesta yang tercipta dengan sendirinya. Yang kedua, tercipta dengan kebetulan. Dan yang ketiga, tercipta karena ada yang mencipta. Dan tidak ada kemungkinan kecuali kemungkinan yang terakhir, yaitu tercipta karena ada yang menciptakannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, tauhidul uluhiyah. Jadi maksud dengan tauhidul uluhiyah adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua jenis ibadah. Mengisahkan Allah berkaitan dengan semua jenis ibadah. Dengan bahasa lain, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa yang lebih enak dan lebih memahamkan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka uluhiyah maknanya adalah ibadah. Oleh karena itu maka ilah itu maknanya adalah makhluk, sesuatu yang disembah. Oleh karena itu maka tauhid uluhiyah ini disebut juga dengan tauhid ibadah. Tauhid dalam pengertian beribadah hanya kepada Allah itu disebut dengan tauhid uluhiyah dan disebut juga dengan tauhid ibadah. Jika dilihat bahwasanya tauhid jenis ini adalah hak Allah, maka dia adalah tauhid uluhiyah. Jadi kita lihat bahwa tauhid jenis ini adalah kewajiban hamba terhadap Allah, maka ini disebut tauhid ibadah. Makhluk punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah hanya kepada Allah itu disebut tauhid uluhiyah dan disebut juga dengan tauhid ibadah. Disebut dengan tauhid uluhiyah karena melihat bahwasanya adalah hak Allah. Disebut tauhid ibadah karena melihat bahwasanya adalah kewajiban makhluk. Dan ibadah dalam bahasa Arab maknanya adalah menghinakan diri. Dalam bahasa Arab ada istilah tariqun mu'abbadul. Artinya adalah jalan yang telah dihinakan dalam artian telah berulang kali diinjak oleh banyak telapak kaki. Maka jalan setapak itu disebut tariq mu'abbad, juga telah banyak diinjak sampai-sampai tidak ada rumput di sana. Sampai halus, tidak ada rumputnya karena diinjak orang. Karena saking banyaknya, karena begitu banyaknya diinjak orang, sampai jalan setapak ini halus, tidak ada kerumputan di sana. Itu disebut tarikun mu'abbad. Sedangkan secara syar'i maka ibadah, maka terdapat beberapa kalimat yang disampaikan oleh para ulama mengenai pengertian ibadah yang meskipun kalimat-kalimat ini berbeda, namun maknanya itu sama. Ittafaqat, ada kesamaan dalam makna. Sebagian ulama, sejumlah ulama memberikan definisi untuk ibadah, bahasanya ibadah adalah ma'amara bihi syar'an atau ma'umira bihi syar'an min ghairi ittirasin urfiyin wal iqtida'in aqliyin, adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dan segala sesuatu yang diperintahkan syariat tersebut bukan berasal dari ittirasin urfiyin, dari kebiasaan masyarakat, dan bukan berasal dari tuntutan akal manusia. Maka inilah definisi ibadah mahdhah. Nah, ibadah ini definisi ibadah mahdhah, ibadah yang murni ibadah. Karena ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang murni ibadah, dan ada ibadah yang ghairu mahdhah, ya, ibadah yang tidak murni ibadah. Nah, ibadah yang mahdhah itulah yang ibadah yang tata caranya harus bagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibadah yang tidak murni ibadah atau ibadah ghairu mahdhah, tata ibadah yang tata caranya tidak harus sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mahdhah contohnya salat. Ibadah ghairu mahdhah contohnya berbakti dengan orang tua, menghormati tamu, memuliakan tetangga. Bagaimana menghormati tamu? Bagaimana bentuknya? Maka ini berbeda-beda tergantung perbedaan tempat, zaman, daerah. Ada yang di satu tempat orang sudah dikatakan orang tua teman telah menghormati tamu, tidak cukup ketika mengeluarkan air putih sudah menghormati tamu. Di tempat yang lain, misal di Wonosobo atau yang lainnya, orang dikatakan menghormati tamu lalu sudah menyuguhkan, ya, di samping lauk ringan masih bersayur plus lauk. Sebagian tempat tuan rumah tidak menghormati tamu sampai mengeluarkan nasi, sayur dan lauk. Sebagian tempat, di tempat kita sebagian tempat ini, kalau cuma air putih, apalagi cuma teh atau kata orang Jawa wedang kendel, wedang nyebran di tempat ada temannya, yaitu lauk atau tempat ada roti dan sebagainya, maka ini belum menghormati. Nah, harus ada nasi dan sebagainya. Maka menghormati tamu itu berbeda-beda tergantung tempatnya, tergantung daerah. Tidak perlu. Kenapa? Karena ini adalah ibadah ghair mahdhah. Adapun ibadah mahdhah, maka itulah yang harus bagus sebagaimana yang Nabi ajarkan. Salat, gerakan salat sebagaimana yang Nabi ajarkan. Dan termasuk ibadah ghair mahdhah adalah menutup aurat. Berpakaian. Berpakaian adalah ibadah ghair mahdhah. Tidak harus sudah pakai model pakaian yang dipakai oleh Nabi. Sorban, Saudi kan tak sorban. Di Saudi itu tak sorban, mak pakai. Ini saja. Mak pakai kutang, mak pakai namanya imam. Tidak ada imam. Imam itu bukan orang Saudi. Kalau Saudi mesti tidak imam. Kemudian imam, mesti bukan orang Saudi kalau di Saudi. Di Saudi cuma pakai imam. Itu tradisi Saudi. Di masa Nabi ada sobat. Maka berpakaian itu ibadah ghair mahdhah. Bagaimana ketentuan syariat tentang hal ini? Nah, itu dilaksanakan, ya, kriterianya. Maka model dan sebagainya dan bentuk, ya, warna, asalkan tidak menyalahi ketentuan syariat maka warna, maka semuanya tidak masalah. Karena adalah ibadah, berpakaian adalah ibadah ghair mahdhah. Nah, apa definisi ibadah yang ghair, ibadah yang mahdhah? Ibadah itu adalah ibadah yang mahdhah, yang murni ibadah jika min ghairi iradatin murfiyin. Tidak dikenal dalam kebiasaan manusia. Ini adalah satu ibadah yang satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah syariat, yaitu wahyu. Dan seandainya tidak ada syariat, maka tradisi manusia tidak mungkin semacam itu. Demikian juga iktidain akliyin, dan akal manusia juga tidak mungkin menghasilkan kesimpulan semacam itu. Namun syara'an murni wahyu, maka itu ibadah mahdhah. Ibadah yang murni ibadah. Seandainya tanpa wahyu, tanpa syar'i, maka apa? Urfi, tradisi manusia tidak akan bisa mengatakan semacam itu. Demikian juga iktidak akli, dan pikiran manusia pun juga tidak akan mungkin menghasilkan semacam itu. Itu ibadah yang murni ibadah, yaitu segala sesuatu alat pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Taala yang cara mendapatkannya adalah wahyu, yang tidak mungkin dijumpai oleh manusia yang tidak mendapatkan wahyu dengan sekedar akal sehatnya, akal pikirannya, ataupun mengikuti transisi masyarakat setempat. Soalnya seandainya tidak ada wahyu, tidak ada nabi, bisakah orang kemudian punya penemuan sholat takbiratul ihram, rukuknya gitu, kemudian itu tersujud, duduknya semacam itu, duduknya semacam itu. Mungkinkah akal manusia, mungkinkah urus kebiasaan itu menemukan tata cara ibadah semacam ini? Tidak mungkin. Makanya berarti ibadah mahdhah. Dan ini yang harus sesuai dan sama persis dengan apa yang Nabi ajarkan. Kemudian sebagian ulama yang lain memberikan pengertian bahwasanya ibadah adalah kamalul hubbi ma'a kamalul huduri, yaitu rasa cinta yang sempurna diiringi dengan ketulusan yang sempurna. Dan di antara ulama yang mendefinisikan dengan semacam itu adalah Ibnul Qayyim di qasidah beliau, yaitu Anunia, sebagaimana di catatan kaki. Ibnu Qayyim mengatakan di Anunia, wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ma'adhilli abidin huma khutbani wa alihi ma falakul ibadat tida'irun madara hatta qamat al-khutbani. Sesungguhnya beribadah kepada Allah Ar-Rahman, ibadah kepada Allah Ar-Rahman adalah ghoyatu hubbihi, adalah puncak cinta, diiringi dengan dzilli abidin, dengan penghinaan diri seorang hamba. Inilah dua qorot ibadah. Dengan di atas dua qorot inilah, maka garis edar beribadah itu dairun berputar. Dan garis edar ibadah ini tidak akan berputar sampai adanya dua poros ini, yaitu rasa cinta yang sempurna dan ketundukan yang sempurna. Demikian pula sekarang Syekhul Islam Jami'ah menjadi definisi sebagaimana di kitab Al-Qudiyah, ibadah adalah satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang tersembunyi di dalam hati ataupun yang nampak di anggota badan. Dari tiga definisi yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, beliau katakan definisi yang terakhir, itu definisi Syaikhul Islam Taimiyah, adalah definisi yang paling teliti dan paling lengkap. Karena agama seluruhnya adalah termasuk dalam istilah ibadah. Agama seluruhnya, semua yang diperintahkan oleh agama, berupa kepada orang tua, menghormati tamu, sholat, zakat dan seterusnya, semuanya adalah ibadah. Makanya definisi yang lengkap. Sedangkan ulama yang memberikan definisi bahwa saja ibadah adalah cinta yang diiringi dengan ketundukan, karena dikarenakan rasa cinta yang sempurna diiringi dengan ketundukan penghinaan diri yang sempurna, keduanya akan memuat ketaatan terhadap yang dicintai dan kepatuhan kepada yang dicintai. Karena seorang hamba yang sejati adalah seorang yang rasa cinta dan ketundukan itu menyebabkan dia menghinakan diri kepada sesuatu yang dicintai. Maka berbanding lurus rasa cinta seorang hamba kepada Allah dan penghinaan seorang hamba kepada Allah, demikianlah ketaatannya. Ketaatan seorang hamba kepada Allah itu berbanding lurus dengan rasa cinta dan ketundukan kepada Allah. Maka rasa cinta seorang hamba kepada Rabbnya dan ketundukan seorang hamba kepada Rabbnya, dua hal ini akan memuat, akan mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya. Maka tadi sebagaimana sudah sampaikan, bahasanya definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama itu tidak bertentangan. Satu dengan yang lain tidak bertentangan. Cuma kalimatnya yang berbeda. Semisal sekulitlah yang kita definisi tadi yang dipuji oleh Syaikh Fauzan dengan definisi yang paling teliti dan paling lengkap, maka beliau ini mencakup ibadah, definisi ibadah dengan pengertian yang luas, mencakup ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Sedangkan definisi yang pertama yang mengatakan ibadah dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, menjalankan perintah dan dilarangan, itulah ibadah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, baik perintah mustahak ataupun perintah wajib, yang itu tidak mungkin berasal dari akal pikiran manusia dan tidak mungkin berasal dari perasaan manusia yang menjadi kebiasaan, maka itu adalah definisi ibadah dalam artian ibadah mahdhah saja. Adapun definisi syariat Islam, definisi yang luas, mencakup ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Adapun definisi yang pertama yang disampaikan, itu segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dan bukan berasal dari perasaan, bukan berasal dari pikiran, makanya ada definisi ibadah dan pengertian ibadah mahdhah. Dan ada pun yang mendefinisikan sebagaimana definisi Ibnul Qayyim, bahwasanya ibadah itu adalah puncaknya rasa cinta diiringi dengan ketundukan, sehingga dengan rasa cinta maka orang itu akan melakukan perintah, dan dengan ketundukan maka seorang itu akan menjauhi larangan. Maka ini adalah definisi ibadah dalam pengertian sesuatu yang harus ada pada hati dan diri seorang yang menjalankan sebuah amal ibadah. Atau sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman di Syarah Aqidah wa Sunnah, berarti pengertian ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah dalam pengertian maf'ul dan ada pengertian ibadah, ada ibadah dalam pengertian fi'il. Ada ibadah dalam pengertian amal-amal ibadah. Ada pengertian ibadah dan pengertian amal-amal ibadah. Ini adalah definisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau definisi yang pertama, segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Maka ini ibadah dan pengertian amal-amal yang digunakan sebagai ibadah. Bentuk-bentuk amal yang bisa digunakan oleh seseorang untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ibadah dalam pengertian fi'il, kata kerja. Dalam pengertian kerja dan sebuah proses. Maka ini adalah ibadah dalam artian keadaan seorang hamba ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu keadaannya adalah dipenuhi dengan rasa cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah dalam pengertian pertama yaitu amal ibadah, ini tidaklah bernilai ibadah kecuali ditopang dengan ibadah dalam pengertian yang kedua. Sholat itu bukanlah sholat, Sholat itu bisa jadi ibadah dan bisa jadi dosa. Ya. Ada orang sholat dan dosa kan? Sholat dengan dia. Sholat dengan orang dan manusia. Ini sholat, sholat ini ibadah ataukah dosa? Dosa. Tapi amalnya apa? Amal ibadah. Maka amal ibadah itu menjadi ibadah dan tidak bernilai dosa jika amal ibadah tersebut dilakukan diiringi dengan ibadah dalam pengertian yang kedua. Puasa, amal ibadah berupa puasa itu bisa bernilai ibadah dan bisa bernilai dosa. Apa yang menentukan keadaan hamba tersebut? Ketika seorang itu puas, seorang itu mengerjakan sholat, kenapa? Bagaimana keadaan dirinya? Dipenuhi dengan rasa cinta dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ini adalah amal ibadah yang menjadi ibadah. Amal ibadah dan menjadi ibadah. Jika orang itu mengerjakan sholat, namun dia ingin mengharapkan dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, makanya amal ibadah nilainya dosa. Amalnya amal ibadah, namun nilainya dosa, bukan ibadah. Maka ada ibadah dalam pengertian amal ibadah dan ada ibadah dalam pengertian beribadah dan pengertian mendekatkan diri kepada proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka definisi Ibnu Qayyim ada definisi ibadah dan pengertian keadaan seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan definisi Syaikhul Islam adalah ibadah dan pengertian amal ibadah yang boleh jadi bernilai ibadah jika keadaan pelakunya adalah keadaan yang benar, boleh jadi bernilai dosa, maksiat dan menjauhkan diri dari Allah jika keadaan hamba tersebut adalah keadaan yang benar. Saya rasa agak sulit tapi mungkin bisa dipahami. Kemudian fal ibadah itu, maka ibadah yang diperintahkan itu mengandung ketundukan dan mengandung rasa cinta. Dan ibadah tersebut bernilai ibadah jika mengandung tiga rukun ibadah. Yang terdapat faedah penting tentang Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan istilah tiga rukun ibadah untuk al-mahabbah, tawassul wal khauf. Rasa cinta, harapan dan rasa takut. Dan tiga hal ini harus terkumpul. Tiga-tiganya harus terkumpul dalam diri seorang hamba. Maka barang siapa yang cuma bergantung dengan satu dari tiga hal tersebut, maka dia bukanlah hamba Allah yang beribadah dengan sempurna. Maka beribadah kepada Allah dengan semata-mata cinta, makanya adalah metode ibadahnya sufia. Dan beribadah kepada Allah dengan semata-mata harapan, terlalu berharap, harapan yang berlebihan terhadap ampunan Allah dan kasih sayang Allah, maka kita adalah metode ibadah yang berusia. Dan beribadah kepada Allah dengan semata-mata rasa takut, ya, karena begitu takutnya sampai-sampai berkeyakinan orang itu kafir jika berzina dan mencuri, maka ini adalah metode ibadahnya orang-orang khawarij. Maka di paragraf ini sudah sampaikan tiga rukun ibadah. Ibadah itu adalah bernilai ibadah yang benar, dan seorang hamba itu adalah hamba Allah yang terjadi ketika dia beribadah dengan Allah diiringi dengan tiga hal ini. Dan tiga-tiganya terkumpul semua, yaitu beribadah kepada Allah dengan cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta kepada Allah, kemudian berharap terhadap kasih sayang Allah, pahala Allah, surga Allah. Demikian juga rasa takut, seandainya khawatir, ibadah malah mendapatkan dosa dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka inilah ibadah yang benar, tidak sebagaimana ibadahnya orang-orang sufi yang beribadah hanya dengan rasa cinta, dan mereka melarang beribadah dengan rasa harap dan rasa takut. Mereka melarang beribadah dengan mengharap surga dan takut neraka. Kata mereka, jika orang itu beribadah kepada Allah karena ingin surga dan masuk neraka, maka dia masih musyrik. Maka dia masih musyrik. Oleh karena itu, maka disebutkan bahasanya Rabi'ah al-Adawiyah pernah satu hari sakit, sampai berhari-hari. Kemudian banyak orang yang menjenguk dan bertanya apa sebab sakitnya. Maka dia mengatakan, nampaknya sebab sakit saya adalah kemarin waktu saya pas sehat, saya pernah punya kepikiran mungkin yang masuk surga. Punya pernah terlintas dalam pikiran saya untuk ingin masuk surga. Akhirnya Allah berkasihku cembu, kemudian dia memberikan sakit kepada aku sebagai teguran kepada aku. Maka ingin masuk surga itu sebab sakit. Ingin masuk surga sebab jatuh sakit. Dan lebih aneh dan ganti lagi disebutkan di dalam pihak atau dia bersiap-siap lari-lari berobok-obok penuh dengan nyala api pada orang pada heran. Siang-siang panas-panas ini bawa obor. Maka dengan bahasa yang tidak bisa diterima oleh akalnya, saya ingin membakar neraka. Aku bawa obor ini untuk membakar neraka. Karena Allah Subhanahu wa Taala dikutukkan dengan neraka. Karena banyak orang musyrik gara-gara neraka. Oleh karena itu ada orang sufi yang lain mengatakan, ya Allah, berdoa, doanya lah, ya Allah, masukkan aku dalam neraka dan besarkanlah tubuhku sehingga memenuhi seluruh isi neraka sehingga tidak ada orang yang masuk neraka. Maka alasan mereka baca cinta itu cuma ibadah kepada Allah hanyalah semata-mata rasa cinta. Ini adalah ibadah yang tidak benar. Maka ibadah karena mengharap pahala dan karena takut neraka, itulah ibadah yang Allah puji. Dan itulah ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan semua para nabi. Demikian juga tidak sebagaimana ibadahnya orang-orang murji'ah. Murji'ah diambil dari kata-kata irja yang maknanya adalah takhir. Maknanya adalah penundaan. Kenapa murji'ah disebut murji'ah? Karena murji'ah dengan semua tekstinya menunda amal dari iman, menunda amal badan dari iman. Berkaitan dengan amal badan bukan berkaitan dari iman. Dan murji'ah ini punya slogan la yaduru ma'al imani ma'siyah. La taduru ma'al imani ma'siyah. Kama la taduru ma'al kufri ta'atun. Mereka punya slogan la taduru ma'al imani ma'siyah. Kalau orang itu punya iman, maksiat berapapun tidak apa-apa. Kama la taduru ma'al kufri ta'atun. Sebagaimana jika orang itu kafir, mau taat kayak apa, tidak ada manfaatnya. Maka kalimat yang terakhir benar. Kalimat yang terakhir benar kan? Kalau orang kafir, mau taat kayak apa saja, mau buntang banting badannya kayak apa saja untuk taat, kalau dia kafir, manfaat? Tidak ada manfaat. Kalimat yang depan, salah. Meskipun kita membenci murji'ah, tidak semua kalimatnya kita kalahkan. Haknya kita katakan hak dan batilnya kita katakan batil. Adapun kalimat yang pertama, bahasanya jika orang beriman maka tidaklah masalah berapapun maksiat yang dia kerjakan. Maka ini kalimat yang tidak benar. Bahkan maksiat itu mengurangi dasar iman dan menyebabkan orang itu masuk ke dalam ancaman Allah. Dan jika akan dan iman itu akan bisa berkuang dan kuang tiga hati. Adapun kalimat yang terakhir, maka itu benar. Maka lihat, mereka punya prinsip la taduru mal imani maksiat. Kalau orang itu beriman, mau maksiat apa saja dan segala perbuatannya la taduru, tidak apa-apa. Demikian juga ketika bagaimana ibadah yang orang-orang khawarij yang beribadah hanya semata-mata dengan ketakutan. Akhirnya sampai-sampai mereka menganggap dosa-dosa adalah pembatal iman. Namun bukan salah, namun bukan salah untuk disebut khawarij, ya, adalah memberi keyakinan bahkan yang dosa-dosa kafir dari seseorang, kafir dari seseorang yang melakukan dosa. Ciri khas khawarij masa silam, ya, adalah meyakini melakukan dosa besar, bertindak dan mencuri menyebabkan dosa besar. Namun ini bukan salah untuk seorang itu disebut sebagai khawarij. Namun salahnya sebagaimana dikatakan oleh Sahal Ustani yang pernah kita bahas ketika kita membahas Al-Qadha'id kepada Al-Zahabi, bahkan salah untuk disebut khawarij. Sebagai dikatakan oleh Sahal Ustani kita punya Al-Milal dan Nihan ketika membahas tentang khawarij, syaratnya adalah meyakini bolehnya memberontak terhadap penguasa muslim yang sah. Meskipun tidak memberontak, syaratnya meyakini bolehnya memberontak, setuju terhadap bentuk pemberontakan terhadap penguasa muslim yang sah. Tidak disarankan harus berontak. Tengah-tengah kamu setuju, putusan kamu setuju dengan dan membolehkan pemberontakan terhadap penguasa yang pemerintah, maka dia keluar. Ini salah pokoknya. Karena sebagian orang beranggapan bahasanya keyakinan bahasanya besar-besar itu membatalkan Islam, itu sangat untuk disebut kuat. Jika sebagian orang kalau ada orang yang membolehkan membolehkan terhadap penguasa muslim, dia tidak berani mengatakan orang ini khawarij atau meyakinkan seperti khawarij, namun cuma mengatakan orang ini terkena ada badannya sifat khawarij. Sebagian orang demikian. Maka tepatkah semacam ini atau tidak, kita kembali kepada apa syarat untuk disebut khawarij? Apa syarat dasar untuk disebut khawarij? Apa syaratnya? Nah, kalau memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat, cuma ada sifat-sifat yang lain, maka kita katakan ini orang ini punya pemikiran khawarij, bukan khawarij, namun punya pemikiran khawarij. Ini kembali kepada syarat. Mana yang jadi syarat dan mana yang tidak dari kelakuan-kelakuan yang orang khawarij. Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Tani di Al-Milal dan Nihal dan disebutkan oleh para ulama yang lain, maksudnya syarat minimal untuk menjadi khawarij, syarat minimal adalah yara jawaz al-khuruj alal haqq bil muslim, berkeyakinan bolehnya memberontak terhadap penguasa yang muslim. Cukup boleh, tidak harus tuntas. Maka kita lihat al-mahabba al-munfarida, rasa cinta yang cuma semata rasa cinta tidak diringi dengan ketundukan bukanlah ibadah. Maka siapa yang mencintai sesuatu namun dia tidak tunduk padanya, maka dia tidaklah beribadah padanya. Semacam seorang yang mencintai anaknya ataupun temannya. Demikian juga ketundukan semata yang tidak diri rasa cinta juga bukanlah ibadah. Sebagaimana seorang itu tunduk terhadap aturan penguasa atau tunduk terhadap keinginan orang yang zalim dalam rangka menjaga diri dari kejelekannya. Oleh karena itu, tidaklah cukup cinta saja atau tunduk saja tanpa yang lain untuk bisa disebut beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun wajib hukumnya Allah itu adalah sesuatu yang paling ditentang oleh seorang hamba melebihi yang lainnya. dan Allah adalah zat yang paling diagungkan oleh seorang hamba lebih dari yang lainnya. Maka keterangannya dalam bantahan terhadap pendapat sebagian orang yang mengatakan ibadah adalah sekedar taqwa. Sebagian orang memberikan pengertian diberi ibadah adalah taqwa. Siapa yang taat maka dia telah beribadah kepada siapa yang taat kepada seseorang maka dia telah beribadah kepada orang tersebut. Maka kita katakan gimana jika ada orang taat kepada preman yang memukuli, kalau kamu ini tidak menurut perintah saya tak memukuli, tidak, ini kamu kesana bubar sana, taat tanpa taat tak memukuli. Gimana orang bubar karena jalan preman, karena taat pada preman, apakah ini adalah ibadah? Jawabannya tidak. Maka tidak benar anggapan sebagai orang yang sering dikritikan ibadah dengan apa sekedar namun ibadah adalah perbedaan antara ketaatan dan rasa cinta. Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW bersabda bersabda alhamdulillah. Beberapa kali saya temui para pelaku bid'ah seperti Maulid dan lainnya mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah ibadah ghair mahdhah. Jadi boleh bebas. Jawabannya, benarkah ini ibadah ghair mahdhah? Adakah ibadah ghair mahdhah? Seandainya tidak ada, seandainya orang itu cuma punya akal, tidak ada, tidak kenal Islam, maka apakah orang itu kemudian punya menemukan untuk merayakan Maulid Nabi? Maulid Nabi, ingat, Maulidnya Maulid Nabi. Kalau Maulidnya Maulid si A, hari lahir si A dan si B mungkin, tapi kalau Maulid Nabi, maka ini satu hal yang tidak mungkin kecuali berkaitan dengan Islam. Kecuali berkaitan dengan Islam. Oleh karena itu mengatakan yang adalah ghair mahdhah adalah satu hal yang tidak benar. Dan orang yang kita katakan kepada para pelakunya, kamu mengadakan dan untuk perayaan Maulid itu merasa beribadah atau merasa senang-senang? Seperti kamu pergi ke pasar malam, ada pasar malam di lapangan itu ada mainan anak-anak macam-macam beli ini. Nah kamu ke acara Maulid itu persis bagaimana ada pasar malam, sana ada banyak permainan dan kamu datang ke sana. Apakah kamu merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan mengadakan acara ini dan buktinya? Tentu jawabannya adalah merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Siapakah ulama al-sunnah yang membolehkan dakwah di parlemen? Apakah ini masalah khilafiyah mutabar? Apakah ini masalah manhajiyah? Ya, pernah kita singgung berkaitan dengan masalah tentang masalah ini ada beberapa yang dibicarakan. Pertama, masalah mengimani demokrasi. Mengimani demokrasi. Maka ini satu hal ya. Demokrasi adalah sebuah kesyukuran dengan syari akbar. Namun demokrasi yang mengimani demokrasi. Adapun nyoblosnya itu tidak termasuk syari akbar. Bagaimana anggapan takfiriun? Siapa nyoblos maka kafir. Siapa yang tidak kaku anggota maka tidak. Dan itu saya baca sendiri dan saya dengar sendiri. Orang yang keyakinan sendiri. Dan ini bukan mengada-ada, jadi itu ada di negeri, dan itu ada di sini. Siapa yang nyoblos kafir? Siapa yang nyoblos kafir? Coba bayangkan, kafir semua. Coba bayangkan, kafir semua. Nyoblos kafir. Siapa yang kampanye kafir? Mengkampanyekan partai politik, maka dia kafir. Jadi itu saya baca sendiri tulisannya, dan saya ketemu sendiri orangnya, dan saya dengar sendiri omongannya. Maka demokrasi itu mengimaninya dengan berkubu akbar, karena melihat ini adanya selain Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak masalah untuk mengatur, dan al-hukmu adalah hak rububiyyah Allah. Kemudian yang kedua adalah masalah mencoblos yang telah kita bicarakan berulang kali. Kemudian yang kedua adalah masalah masuk ke dalam parlemen. Masuk ke dalam parlemen ini juga masalah, ya, bukan masalah manusia. Jika orangnya yang masuk adalah seorang ahli sunnah, sebagian ulama membolehkan dengan cara, ya, sebagian ulama membolehkan dengan cara. Semasa cara sudah disinggungkan, membolehkan orang itu masuk ke dalam parlemen. Ketika juga sama Muhammad seluruh ini juga membolehkan orang itu untuk masuk ke dalam parlemen. Namun dengan syarat, yaitu taksibul maslahah, mewujudkan maslahah yang lebih besar, ya, atau meminimalkan mudharat. Namun sebagai ulama melarang untuk masuk parlemen secara mutlak, maka Zainuddin bin Hadi Arabi'i Al-Wadi'i. Demikian juga beberapa ulama yang lain yang masih hidup, seperti Zainuddin Muhairi yang pernah saya dengar sendiri. Maka kalau untuk masuk parlemen, maka itu bukan masalah manusia. Seandainya oleh masuk parlemen tersebut adalah seorang yang ahlu sunnah. Namun jika dia punya perhitungan, berarti dia bisa mendatangkan maslahat dengan masuk ke sana. Nah, cuma yang sudah jadi pertanyaan, yang cuma jadi bahan permasalahan, apakah niat sebagian orang untuk mewujudkan maslahat masuk ke dalam parlemen setelah satu hal yang telah terbukti, ya, terbukti manfaatnya, apakah tidak, terutama di negeri kita dan beberapa tempat yang lain, itu terbukti apa tidak, apa cuma sekedar dalil untuk dapat suara. Kita mau ini menetapkan syariat adalah mata air kehidupan, siapa yang tidak butuh demikian iklan sebagai partai. Nah, apakah ini cuma sekedar cara untuk mendatangkan suara, ataukah memang satu hal yang terbukti ada maslahat yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin dengan banyaknya kaum muslimin yang masuk ke dalam parlemen. Kalau kulihat, ya, kalau ada seorang ahli sunnah, dia masuk kemudian ke dalam parlemen dengan dia punya perhitungan, dia ada manfaat yang cukup besar yang dia dapatkan dengan masuk ke dalam parlemen, maka hal ini tidaklah mengeluarkan orang tersebut dari ahli sunnah. Ibadah yang dimaksud dalam definisi bid'ahnya Asy-Syafi'i, apakah ibadah mahdhah ataukah ibadah ghairu mahdhah? Jawabannya adalah ibadah mahdhah. Itulah yang disana ada bid'ah. Namun Syafi'i mengatakan, namun satu hal yang sering mahdhah, bahkan perkara ada, ini bukan ibadah sama sekali, itu bisa jadi ibadah, itu bisa jadi bid'ah ketika digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sering kita bahas pakaian itu bisa jadi bid'ah, bagaimana bid'ahnya sufiyah, karena saya menjadikan perkara adat yaitu pakaian dengan jenis tertentu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita untuk membedakan sesuatu sebagai masalah khilafiyah ataukah masalah manhajiyah? Inilah perlunya belajar. Perlunya orang itu semakin banyak belajar dan semakin banyak membaca, semakin banyak mentelaah, sehingga orang itu tidak sempit pandangan. Ya, karena tahunya cuma ini, ya maka dikira ini adalah satu hal yang merupakan baku yang harus, siapa yang tidak sesuai dengan kami, maka siapa yang tidak bersama kami, maka dia musuh kami. Siapa yang tidak sepaham dengan kami, maka dia dalam untuk kami sebagaimana kaidah yang tadi yang disampaikan oleh yang diceritakan oleh Syekh Utsaimin di kitab Al-Ilmi, itu katakan ada sebagian punya kaidah menaikkan mana fahu alaiha, siapa yang tidak berada bersama kami, tidak punya sepepak satu pemikiran dengan kami, maka dia tidak untuk kami, maka dia bukan ahlu sunnah, kan tetaplah yang ahlu sunnah. Maka maka satu perkara itu adalah perkara manusia, ternyata ada satu hal yang jadi ijma ulama ahlu sunnah. Ketika ulama ahlu sunnah itu sepakat tentang satu hal, maka menelitinya adalah satu perkara manusia. Ketika seorang itu meneliti ahlu sunnah dalam masalah usul ahlu sunnah, dalam prinsip-prinsip pokok ahlu sunnah, maka dalam masalah manusia. Adapun ketika seorang itu usulnya sama, prinsip-prinsip pokoknya beragama yang sama, akan tapi tatbik penerapan terhadap prinsip-prinsip ini kemudian cara pandangnya berbeda, makanya tidak, perbedaan ini adalah tentang perbedaan manhajiyah yang tidak mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Ahlu sunnah sepakat bahwasanya hukum hanyalah milik Allah. Demokrasi yang semacam ini hukumnya adalah haram dan syirik. Akan tetapi gimana memanfaatkan sistem yang dibangun di atas demokrasi untuk mewujudkan masalah umat? Nah, di sini terdapat perbedaan cara pandang dalam penerapan, bukan dalam usul, bukan dalam usul. Bahasanya perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah jika diwajibkan. Namun jika tidak diwajibkan, maka tidaklah termasuk bid'ah. Benarkan hal ini. Kalau dianjurkan, maka tidak termasuk bid'ah. Karena yang namanya ibadah adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah hanyalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya beribadah cuma ada dua macam. Boleh jadi disyariatkan dalam bentuk dianjurkan, dan boleh jadi disyariatkan dalam bentuk diwajibkan. Maka siapa yang mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan, maka dia telah, ya, maka dia telah melakukan bid'ah. Dan siapa yang menganjurkan untuk melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan, tidak ada beberapa dalil menunjukkan hal itu dianjurkan, maka dia telah melakukan bid'ah. Ada yang mengatakan bahwa larangan bid'ah yang dimaksud Nabi dalam sabdanya adalah untuk ibadah yang sifatnya mahdhah. Tetapi untuk ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah berlaku istilah bid'ah hasanah. Tapi kita sampaikan perkara yang di luar ibadah mahdhah itu juga bisa jadi bid'ah dalam arti yang bid'ah dalalah. Bahkan perkara mubah itu bisa jadi bid'ah dalalah ketika perkara mubah itu sendiri yang dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bid'ah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah sebagai bentuk mendekatkan diri kepadanya. Maka siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara mubah, semacam orang-orang sufi ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan memakai suf, memakai buang kata, atau mendekatkan diri kepada Allah dengan maksiat, semacam orang-orang sufi yang mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian, musik, itu dianggap ibadah. Maka dia telah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah ajarkan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah dolalah. Larangan buang air menghadap atau mendatangi kiblat setelah apakah diri ulama dalam hal ini berbeda-beda pendapat. Pendapat banyak pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan mutlak, ada yang mengatakan mutlak, tidak boleh, baik di dalam bangunan ada penghalang ataupun di tempat terbuka. Ini semacam ya, pendapat yang dipertikan oleh sebagian ulama. Di antara ulama mu'asir yang mengkhawatirkan adalah Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, kemudian juga Syaikh Abdullah Al-Bata, pendapat terakhir beliau dalam Sayyidul Alam, dan sebelumnya adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Kemudian ada yang berpendapat kalau di tempat yang terbuka maka saya boleh menghadap ataupun belakang kiblat, sedangkan jika di tempat yang tertutup maka boleh belakang kiblat dan tidak boleh menghadap kiblat. Kalau di tempat yang tertutup boleh belakang kiblat dan tidak boleh menghadap kiblat. Ini pendapat dari diri oleh Syaikh Muhammad bin Salim rahimahullah ta'ala. Ada juga yang melarang jika di tempat terbuka ataupun jika di tempat tertutup maka boleh baik belakang ataupun menghadap. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Ada juga yang mengatakan membelakang kiblat atau menghadap kiblat dari tempat yang terbuka atau tempat yang tertutup hukumnya adalah makruh dan tidak haram. Ini pendapat bagian Hanafi. Kalau kulihat ringkasnya, jika seorang itu mampu untuk tidak menghadap kiblat dan belakang kiblat, maka itulah yang seharusnya dia lakukan, baik di dalam bangunan ataupun di tempat yang terbuka. Bolehkah bersaksi kepada orang tua dengan mencium tangan mereka? Tentang masalah mencium tangan disampaikan oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani di Silsilah Sahihah. Beliau katakan tentang masalah mencium tangan terdapat beberapa hadis dan terdapat beberapa asar yang menunjukkan yang secara total menunjukkan bolehnya hal ini dengan tiga syarat. Kemudian hal ini dengan kata yang pertama tidak dijadikan kebiasaan sehingga menghilangkan sunnah yang asli, yaitu jabat tangan semata. Kemudian yang kedua tidaklah kemudian hal ini menjadi sebab orang itu kemudian sombong dan takabur karena dicium tangannya oleh orang lain. Maka kemudian jika ini jadi sebab dia akan merasa sombong dan merasa takabur, maka ini jadi satu hal yang terang. Kemudian yang ketiga, yang jelas kalau melihat pada asalnya dibolehkan, namun sebaiknya jangan jadi kebiasaan sampai menghilangkan hal yang pokok, yaitu jabat tangan itulah yang aslinya pokok dianjurkan. Bagaimanakah sebenarnya syariat yang dibawa oleh wali songo? Tidak jelas tentang cerita wali songo, kemudian apa yang diajarkan dan bagaimana semuanya sudah berdasarkan katanya dan caranya. Ada sebagian wanita yang salihah yang mustazimah berpendapat bahwasanya membuka muka cadar atau tidak bercadar berpengaruh pada manhaj salaf, kurang sempurna manhaj salafnya. Apakah perkataan ini benar? Ini menjadikan perkara yang bukan manhajiyah seperti perkara manhajiyah. Bagaimana disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih ini rahimahullah ta'ala di Fatwa Akhbar Islam, bahasanya perkara manhajiyah itu dalam dua masalah, dalam dua bab. Pertama dalam masalah akidah, yang kedua dalam masalah ibadah. Ibadah maksud. Jika penyimpangan seseorang itu dalam masalah akidah atau orang itu banyak melakukan sebagai bid'ah dalam masalah ibadah, nah ini yang bisa mempengaruhi keadaan seseorang. Patutnya sebagai ahlu sunnah, apakah tidak? Maka di antara perkara yang bukan termasuk perkara manhajiyah adalah perkara buka cadar. Hatta menurut ulama yang mewajibkan cadar ini bukan perkara manhajiyah. Yang artinya kalau tidak bercadar maka kurang salafi, atau bahkan bukan salafi ya, bukan manhajiyah. Hatta menurut ulama yang mewajibkannya, karena masalah ini, karena ahli sunnah tidaklah disyaratkan, proses ahli sunnah tidaklah disyaratkan harus maksum dan tidak punya dosa. Seandainya ada seorang ahli sunnah dan dia berkeyakinan dan cadar itu wajib, kemudian dia tidak bercadar, maka dia melakukan maksiat. Maksudnya melakukan maksiat dan bukan seorang ahli sunnah dengan dari maksiat. Maka mungkin saja ada ahli sunnah yang melakukan maksiat. Bagaimana juga anggapan sebagian orang bahasanya isbal itu perkara manhajiyah. Bukan, ini perkara maksiat. Ini bukan perkara. Boleh jadi ada seorang ahli sunnah kemudian dia musbih. Ahli sunnah musbih. Karena bukan seorang ahli sunnah maksum dan salah. Boleh jadi dia melakukan kesalahan isbal laki-laki yang musbih. Kemudian ada seorang ahli sunnah. Kemudian ini dosa, yaitu bagaimana para sahabat yang tidaklah kita ragukan semua mereka adalah ahli sunnah. Sebagian mereka ada yang minum khamar, ada kasus minum khamar, ada kasus berzina. Apakah ini menyebabkan mereka jadi bukan ahli sunnah? Sudah jadi ahli bidah? Ada ahli bidah dari para sahabat? Tidak ada. Dan orang dari ahli sunnah adalah ahli bidah. Kalau orang itu bukan ahli sunnah, ini ahli bidah. Kalau tidak kafir. Maka mereka ada yang berpaksiat, ada minum khamar, ada yang berzina. Namun ini tidaklah menyebabkan keluar dari ahli sunnah, karena tidaklah disyaratkan perkara ahli sunnah itu maksum. Demikian juga ada orang yang beranggapan kalau ada seorang itu pacaran maka keluar posisinya dari ahli sunnah. Tidak. Kalau ada seorang ahli sunnah, keyakinannya adalah keyakinan ahli sunnah, akidahnya adalah ahli sunnah, dan dia meyakini pacaran itu dosa, maka dia adalah ahli sunnah yang berdosa itu melakukan pacaran. Tapi kalau dia menghalalkan, dia tahu kalau ini adalah dosa, kemudian dia menghalalkan pacaran, wah ini bukan lagi ahli sunnah, bukan kafir. Bahkan Islam ya, karena menghalalkan sesuatu yang Allah haram. Jika dia berakidah dengan akidah ahli sunnah dan prinsip dalam dia ibadah dan bagaimana prinsip ahli sunnah, namun dia dan merasa berdosa dengan melakukan perbuatan ini, pacaran, baik pacaran bersubung, yaitu SMS-an dan telepon-teleponan, ataupun pacaran tangan-tangan, maka dia adalah ahli sunnah yang melakukan maksiat. Ini ahli sunnah yang melakukan maksiat. Pacaran adalah mengeluarkan orang dari ahli sunnah, cuma mengeluarkan dia dari status sebagai muslim yang taat, dan bukan antara ahli sunnah maksud dari dosa. Ada orang yang beranggapan dan berkata, biarlah ahli sunnah yang berdakwah dengan tauhid, sedangkan kami berdakwah lewat politik dan khilafah, agar saling melengkapi. Apakah benar mereka mengatakan saling melengkapi? Kalau mereka benar saling melengkapi, mereka tentu tidak akan merasa terancam dengan dakwah ahli sunnah. Akan tetapi mereka sangat merasa terancam dan sangat ketakutan dengan dakwah ahli sunnah. Maka mereka katakan kepada anak didik mereka, jangan deket-deket dengan pengajian di sana, itu nanti kamu ada di salah pihak ke sana. Mana bukti kalau ini mereka katakan maksud mereka adalah melengkapi? Buktinya mereka merasa ketakutan dengan pengaruh dan dakwah al-sunnah. Maka dipagarilah murid-muridnya dan anak didiknya, hati-hati jangan ke sana, jangan ke sini, ini jangan ngerti sama ustadz ini, nanti kamu nanti berubah, nanti jadi orang baik nanti. Apakah seorang pengendara motor yang tidak mempunyai SIM atau tidak memakai helm bisakah disebut juga telah bermaksiat kepada Allah selain bermaksiat kepada penguasa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa dalam bukan dalam selain hal maksiat, ya maka bisa dikatakan sebagai juga termasuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menginap di satu kos teman karena semalaman begadang. Ketika waktu subuh saya terlambat bangun, ternyata posisi kasur ada di paling barat. Kok ternyata? Tadi mau tidur nggak tahu posisinya kalau paling barat. Sehingga ketika saya terbangun, ternyata teman saya telah selesai sholat tanpa sutroh dengan menghadap ke arah saya. Berarti menghadap sutroh, sutrohnya orang tidur. Sedangkan saya tidak dibangunkan ketika dia akan sholat. Apakah saya berdosa dan bagaimana dengan sholat teman saya dengan menghadap ke arah saya tanpa sutroh? Pertama, sholat dengan menghadap sutra itu diperselisihkan ulama tentang hukumnya. Jumhur ahli ilmi, jumhur fuqaha mengatakan sutra mustahab dan tidak wajib. Jadi antara ulama mu'adzirin yang berpendapat demikian, Syekh Abdul Aziz bin Baz, sutra tidak wajib, mustahab. Dan sebagian ulama semacam Syaukani, kemudian diikuti oleh Al-Albani dan yang lainnya, beranggapan bahasanya sholat dengan menghadap sutra itu hukumnya wajib. Masalah sutra itu juga tidak mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah. Kalau sholat tanpa sutra, maka bukan salafi dan bukan sunni, bukan ahlu sunnah. Tidak demikian. Maka jika dan orang ini sholat dengan menghadap katuk yang paling barat dan di sana ada orang tidur, maka dia sholat dengan menghadap sutra. Bahkan menurut sebagian ulama semacam Imam Ahmad, garis itu bisa jadi sutra. Ini pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad imamnya ahlu sunnah. Masa kemudian sholat sholat menghadap sutranya garis bisa tidak dianggap ahlu sunnah? Wong imamnya ahlu sunnah saja berpendapat demikian. Apakah pemasih yang dilarang kita beribadah kepada Allah dengan satu amalan sunnah atau pemasih dengan tujuan agar Allah memberikan karunia, rezeki dan istri salihah, dan ketika timbul harapan untuk mendapatkan dapatkan karunia tersebut ibadahnya semakin kuat, namun ketika biasa tidak ada muncul harapan maka ibadahnya malas. Ketika kita sering berdoa agar mendapat istri yang salihah dan membayangkan yang indah-indah menunggang orangnya, apakah termasuk hal yang dilarang? Misalnya berdoa, ya Allah mudahkanlah saya untuk mendapatkan si kunanah. Maka yang pertama, kalau itu jadi niat pokok, itu jadi niat pokok, ya, maka ini terlarang. Tapi kalau itu niat pokok, ya, jika dia tidak ada harapan semacam itu, malah. Namun begitu kemudian ingin dapatkan ulama, setiap hari bisa selalu marah. Ketika diputus sama sepena, saya tidak mau dengan kamu, langsung kemudian malam-malam yang bulan. Maka ini berarti ini adalah niat pokok. Kalau ini adalah niat pokok, maka itu satu hal yang benar. Ada pun seorang itu beribadah kepada Allah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, mengharap surga dan takut neraka, dan dia punya niat tambahan untuk mendapatkan kebaikan karena takwa dengan melakukan amal ibadah menjadi sebab ya, terwujudnya apa yang diinginkan. Maka dia nimbah ini, nimbah takwa. Siapa yang bertakwa maka akan Allah bukakan padanya jalan keluar dari masalah-masalahnya, maka dia akan meningkatkan ibadah. Ini adalah tujuan tambahan, maka hukumnya dibolehkan. Bagaimana sebagian salaf mengatakan kepada anaknya yang masih kecil, dia katakan, oleh anakku akan kutambahkan sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang bapak kerjakan demi dirimu. Kemudian dia sungguh-sungguh dan menambah ibadahnya. Hal ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga dua anak yatim dari kezaliman orang-orang yang zalim. Ya, dengan Allah kirimkan Jibril untuk memutai di rumahnya sehingga tidaklah terbongkar apa karun bapaknya, dan Allah katakan apakah sebabnya, wa kana hubungan sholihah. Ini sebabnya Allah jaga anak yatim ini karena bapaknya adalah orang yang saleh. Maka sebagian salaf meningkatkan ibadahnya, ya, meningkatkan ibadahnya dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, dia tingkatkan kesalehan dirinya agar Allah menjaga anak keturunannya. Itu dalam rangka menjalankan firman Allah, wa kana hubungan sholihah. Kemudian berdoa agar mendapatkan si A atau si B, maka ini pada asalnya satu hal yang dibolehkan. Akan tetapi tentunya kita tidak tahu apakah mendapatkan si A itu adalah yang terbaik untuk kita atau tidak. Maka saya sarankan pada berdoa ya Allah jika memang dia itu adalah yang terbaik untukku, untuk duniaku, untuk agamaku, untuk adikku, ya Allah minta mudahkanlah aku untuk mendapatkannya. Apa perbedaan antara meraih khusus dalam salat menurut dalam salat dengan khusus dalam salat menurut aku sangka? Pelatihan salat khusus yang aku sangka itu bukan pelatihan salat khusus, namun pelatihan mental. Bagaimana diciptakan oleh orang-orang yang melakukannya? Tidak ada pelatihan salat khusus, cuma disuruh kumpul, kemudian memejamkan mata, memutarkan pikiran, bersila, dan dilatih untuk meditasi. Tidak ada hubungannya sebenarnya dengan salat khusus. Itu cuma dihubungkan pada tidak berhubungan. Salat khusus yang benar adalah salat dengan memperhatikan apa yang dibaca, berpikir tidak kemana-mana. Memperhatikan apa yang dibaca, tidak menjauhi dari hal-hal yang mengganggu pikiran, semacam tak lapar, padahal makanan sudah ada, menahan kentut, menahan ini, adanya gambar di hadapan kita, dan yang lainnya. Jika bersalawat ala Nabi dan Muhammad juga ala Ali, salam, terus jalan, masih jalan, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam,